lagi kau minta padaku memaafkan dirimu. Mengapa setiap aku maafkan di kau buat lagi salah yang baru? Walaupun ku ingin kembali, tapi apalah dayaku, ku telah memilih penggantimu. Waktu kau tinggalkan aku sendiri, mengapa tiada maaf bagimu? Mengapa di kau bertanya, mengapa tiada maaf bagimu? Waktu yang lalu ku selalu maafkan. Doakan agar aku bahagia, walau tidak denganmu. Tak pernah ku dendam kepadamu, walaupun tiada maaf bagimu. Mengapa kau tanyakan lagi salahmu kepadaku? Meskipun aku ingin kembali, tetapi kini apalah dayaku. Janganlah marah padaku, dan aku pun demikian. Mengapa tiada maaf bagimu? Aku pun tak tahu. Tak pernah ku dendam kepadamu, walaupun tiada maaf. Bye.